Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa'ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab setelah babul niyah, yaitu bab al-aniyah, bab yang berhubungan dengan permasalahan al-ina, bejana-bejana ataukah wadah-wadah dari tempat-tempat air. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, kenapa mereka para al-fuqaha menyebutkan babul aniyah setelah babul niyah, adalah disebabkan karena adanya kesesuaian antara air dengan ina. Air itu sendiri adalah jauhar sa'il, benda cair yang bisa mengalir. La yumkin al-ihatatu bihi illa bil-ina. Disebutkan oleh mereka para fuqaha, sebab-sebabnya adalah air adalah zat yang cair, yang tidak mungkin untuk kita bisa menempatkannya di satu wadah melainkan dengan ina. Nah, yang tidak mungkin kita bisa membendungnya kecuali dengan wadah ina tersebut. Dan di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sohafihima, dan jangan kalian makan dari piring-piringnya. Sehingga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita seorang muslim untuk menggunakan bejana-bejana sebagai tempat air yang kita gunakan untuk minum, dalam keadaan bejana-bejana tersebut itu terbuat dari emas. Cangkir emas, gelas emas, termos emas, al-muhim dari berbagai macam wadah-wadah tempat penyimpanan air yang seseorang menggunakannya sebagai wadah untuk menyimpan air minumnya, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila wadah ataukah tempat air bejana tersebut itu terbuat dari emas. Wala fiddah, tidak pula terbuat dari bahan perak. Dan kita juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan dari piring-piringnya. Kalau tadi aniyah sebagai wadah tempat penyimpanan air, kalau suhaif adalah wadah tempat penyimpanan makanan, piring dengan berbagai macam jenisnya, tempayan yang berisikan makanan dengan jumlah yang besar, mampan dengan berbagai macam jenisnya, namun terbuat dari perak atau dari emas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illat ataukah sebabnya, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya wadah-wadah, bejana-bejana dari emas atau perak, dan piring-piring yang terbuat dari bahan emas atau perak adalah untuk mereka, yakni al-kafirin, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, untuk mereka di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Hadis ini tadi kita sebutkan berasal dari sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah ibn al-Yamman. Di sini disebutkan al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dengan kata doa radhiyallahu anhuma. Karena Hudzaifah dan ayahnya al-Yamman adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga ketika kita mengetahui ada sahabat Rasul yang ayahnya juga berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat doa yang kita panjatkan dengan memuthanakan dhamirnya radhiyallahu anhuma, tertuju kepada keduanya. Adapun Hudzaifah ibn al-Yamman sendiri radhiyallahu ta'ala anhu dikenal sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengetahui rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian disebabkan karena amanahnya beliau di dalam menjaga khabar-khabar tersebut. Hingga disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan kepada Hudzaifah ibn al-Yamman orang-orang munafikin lengkap dengan nama-namanya. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, sehingga Hudzaifah ibn al-Yamman adalah satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengerti, yang faham, yang mengetahui nama-nama orang-orang munafikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan nama-nama orang-orang munafikin tersebut tidak Rasul ceritakan kepada sahabat selain kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yamman radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga disebutkan dalam riwayat Khalifah Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau hendak mengimami ataukah menyolati salah seorang yang meninggal di antara kaum muslimin, diriwayatkan Umar ibn al-Khattab apabila beliau berkehendak untuk menyolatkan salah seorang di antara kaum muslimin, maka beliau diceritakan dalam riwayat tersebut yas'alu an Hudzaifah, beliau bertanya tentang sosok sahabat Hudzaifah ibn al-Yamman radhiyallahu ta'ala an. Pertanyaan beliau kepada orang yang ada di sekitarnya, hal huwa min dhamanil hadirina lis-shalah, apakah Hudzaifah ibn al-Yamman ini termasuk dari jamaah yang hadir menyolati jenazah tersebut atau tidak. Kalau ternyata didengarkan khabar Hudzaifah tidak ada di sana, tidak menyolati orang tersebut, maka Umar ibn al-Khattab tidak menyolatinya. Tapi kalau semisal Hudzaifah didengar menyolati jenazah orang tersebut, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang menyolati dirinya. Ini disebabkan karena takutnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu agar jangan sampai beliau menyolati jenazah dalam keadaan jenazah yang disolatinya adalah termasuk dari mereka orang-orang munafikin. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan disebutkan pula dalam satu riwayat bahwasanya pernah suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Karena Hudzaifah ibn al-Yaman adalah satu-satunya sahabat Rasul yang mengetahui siapa nama-nama orang-orang munafikin yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman dan mengatakan kepada beliau, "A'ana minal munafiqin?" Apakah saya ini termasuk dari orang munafiqin? Ataukah dalam riwayat yang lainnya beliau menyatakan, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal munafiqin?" Apakah engkau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai diriku termasuk dari nama-nama orang-orang munafiqin? Maka Hudzaifah mengatakan, la wala uzaki ahadan ba'dak, tidak, dan saya tidak akan memberikan rekomendasi tazkiyah kepada seorang pun setelahmu, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Artinya hanya kepada sahabat Umar saja Hudzaifah menyebutkan beliau bukan termasuk dari mereka orang-orang munafikin. Naam. Disebutkan dalam riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallahi inni la'a'lamu an-nasi bi kulli fitnah, demi Allah saya adalah satu-satunya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui tentang berbagai macam fitnah-fitnah. Wa hiya ka'inatun fi ma baini wa bainas sa'ah, yaitu fitnah-fitnah yang terjadi antara di zamanku ini, yang terjadi antara zaman yang saya hidup di atasnya, zaman beliau masih hidup, dan hingga terjadi sampai datangnya hari kiamat. Sehingga Hudzaifah ibn al-Yaman adalah termasuk dari satu-satunya sahabat Rasul yang mengetahui tentang fitnah-fitnah yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum terjadinya hari kiamat. Yang demikian disebabkan karena Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan di dalam salah satu riwayat, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, dahulu para sahabat Rasul ketika Rasul masih hidup, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, tentang perkara-perkara yang afdal, tentang perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri mereka ke dalam al-jannah, menjauhkan dari neraka, dalam perkara-perkara yang baik. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr, adapun saya, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan-kejelekan. Makhafata ay yudrikani, karena saya khawatir kejelekan tersebut akan saya jumpai, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Ini sosok Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Hudzaifah ibn al-Yaman belum meninggal di kota Madain setelah wafatnya Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Beliau wafat setelah terbunuhnya Khalifah Uthman selama jeda waktu antara 40 hari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini terjemah ringkas dari perawi hadis ini, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah disebutkan di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ada sebab al-wurud, ada asbab al-wurud. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau di dalam hadis ada asbabul wurud, sebab musabab kenapa perawi hadis menyampaikan hadis tersebut. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah diceritakan bahwasanya ketika Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu berada di rumahnya, ketika beliau hendak ketika beliau berada di rumahnya, da'a bima'in, beliau pun meminta agar diambilkan air. Maka datanglah seseorang membawakan kepada beliau air, namun air tersebut terletak pada wadah yang terbuat dari fiddah, yang terbuat dari perak. Naam. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu melempar wadah yang berisikan perak tersebut. Afan, melempar wadah yang terbuat dari perak. Kemudian menyebutkan di dalam perkataannya, inni ukhbirukum anni qad nahaitukum anni qad nahaituhu ayasqi fihi, sungguh saya sebelumnya telah mengabarkan kepada kalian ataukah sesungguhnya saya akan kabarkan kepada kalian bahwasanya sebelumnya saya telah melarang kalian untuk memberikan saya minum dengan wadah perak tersebut. Kemudian beliau menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah ila akhir al hadis, sehingga hadis ini ada sebab buruknya. Naam, di dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan atau sebab dilarangnya kita umat Islam untuk meminum sesuatu dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, makan dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Nabi menyebutkan fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya wadah-wadah yang terbuat dari bahan perak atau emas, baik berbentuk gelas dengan berbagai macam jenisnya ataukah piring dengan berbagai macam jenisnya, sebagai wadah mereka minum dengan wadah tersebut, makan dengan wadah tersebut, Nabi menyebutkan lahum fid dunya, untuk mereka di dunia. Mereka di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak memperhatikan hukum-hukum syariat yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka kufur, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyebutkan walakum fil akhirah, dan untuk kalian, yakni maksudnya adalah al-muslimun, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Di akhirat. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pula kepada kita bahwasanya ketika kaum muslimin mereka dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam al-jannah, maka tempat-tempat ataukah wadah-wadah air minum mereka, wadah-wadah makanan-makanan mereka yang mereka makan dari wadah tersebut, minum dari wadah tersebut, itu terbuat dari bahan emas dan perak. Nah, ini termasuk dari kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ahli al-jannah. Sebagaimana yang dikhabarkan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-71, Allah Azza wa Jalla berfirman, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin, akan diberikan kepada mereka oleh para pelayan-pelayan ahli jannah yang mengelilingi ahli jannah, mereka membawa bisihafin min zahabin, dengan piring-piring yang terbuat dari emas, wa akwabin, demikian pula gelas-gelas yang terbuat dari emas. Ini Allah khabarkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-71 sebagai kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ahli al-jannah dari kalangan kaum muslimin di akhirat. Di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-15 hingga 17 hingga 16, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan adanya bejana-bejana dan gelas-gelas yang terbuat juga dari bahan perak. Kalau di dalam surat Az-Zukhruf tadi disebutkan emas sebagai bahan dari gelas dan piring-piring ahlil jannah. Adapun di dalam surat Al-Insan dalam ayat yang ke-15 hingga 17, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan wadah-wadah tersebut itu juga terbuat dari bahan perak. Kata Allah Azza wa Jalla, yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Mereka ahli jannah akan diberikan berupa wadah-wadah dari bahan perak, demikian pula gelas-gelas yang terbuat dari bahan perak. Mereka ahli jannah akan diberikan bejana-bejana dari fiddah, dari perak, demikian pula gelas-gelas yang qawarira, yang bersinar, yang bercahaya. Qawarira min fiddah, qawarira tersebut itu berasal dari fiddah, sehingga aniyah. Demikian pula akwab, yang bersinar, menunjukkan bagusnya wadah-wadah tersebut. Ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan min fiddah, dari bahan perak. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya makanan-makanan ahlil jannah dan minuman-minuman ahlil jannah akan ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari bahan emas dan perak sebagai nikmat yang Allah Tabaraka wa Taala berikan kepada ahlil jannah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan dalam hadis ini, fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Di dalam hadis ini, masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tahrimu aniyatiz zahabi wal fiddah. Haramnya seseorang menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari bahan emas dan perak. Karena asal dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya memberikan makna at-tahrim, kecuali adanya qarinah yang memalingkan makna tahrim tersebut ke makna al-makruh ataukah makna yang lain, dalam keadaan tidak ada satu riwayat pun yang memalingkan larangan di dalam hadis ini ke makna selain dari at-tahrim, sehingga dikembalikan ke asal hukumnya al-aslu fin nahi at-tahrim. Kemudian faedah yang berikutnya adalah, dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kemudian faedah yang berikutnya adalah makna aniyah az-zabi wal fiddah. Aniyah yang terbuat dari emas dan perak itu memiliki makna al-itlaq al-umum, terkena kepada berbagai macam jenis wadah-wadah yang ada, sebagai tempat air, sebagai tempat makanan, apakah itu piring ataukah nampan, gelas, termos, ceret ataukah yang di atasnya, baik itu kecil ataukah besar, baik itu kecil ataukah besar. Berdasarkan keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu atau wa la ta'kulu fi aniyati az-zabi wal fiddah. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya adalah mereka para ulama berselisih tentang al-illah, sebab musabab kenapa bejana ataukah piring-piring tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama berselisih tentang ilatnya, tentang sebab musabab kenapa hal tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan di antara dari ilat sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menggunakan bejana-bejana, piring-piring yang terbuat dari emas atau perak adalah karena ilat khuyala wasarfan. Disebabkan karena adanya unsur kesombongan dan berlebih-lebihan. Unsur kesombongan dan berlebih-lebihan. Ada pula di antara mereka para ulama yang menyebutkan di antara ilat sebabnya adalah at-tadyiq, menyempitkan dada-dada mereka para al-fuqara. Menyempitkan dada-dada mereka para al-fuqara. Kisran li qulubil fuqara, karena akan membuat sedih hati-hati mereka para al-fuqara wal masakin. Ketika mereka melihat orang-orang kayanya ternyata mereka makan dari gelas emas. Orang-orang kayanya melihat, dilihat oleh orang-orang miskin melihat, ternyata mereka minum dari wadah yang terbuat dari perak, dari emas, maka akan menjadi sedih, ya kan, hati-hati mereka para al-fuqara wal masakin. Ada pula sebagian dari mereka yang menyebutkan di antara ilatnya adalah at-tadyiq, yakni akan menyebabkan manusia mengalami kesulitan untuk menjadikan emas dan perak tersebut sebagai sarana jual beli mereka. Jual beli manusia di zaman tersebut adalah menggunakan emas dan perak, ya kan, sehingga ada mata uang dinar dan dirham. Dan ada pula yang menyebutkan ilatnya adalah disebabkan karena hadis tersebut murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menggunakan emas dan perak sebagai wadah dia makan dan wadah dia minum satu minuman. Naam. Dan beberapa ilat tersebut, ini sebagian di antara mereka para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan padanya ada kritikan. Padanya ada kritikan. Di antaranya beliau mengkritiki ilat yang disebutkan oleh mereka para fuqaha dari larangan tersebut adalah karena akan membuat sedih hati-hati mereka para fuqara, para masakin. Di dalam kaidah usul kita ketahui bahwasanya al-hukmu dairun ma'a illatihi wujudan wa hakaman, sehingga bisa nantinya dikiaskan, ya kan? Namanya hukum, di dalam kita menghukum sesuatu itu bisa berputar tergantung dari ilatnya. Sehingga dalam perkara-perkara yang nantinya memiliki ilat yang sama dalam satu hadis yang berisikan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa nantinya disamakan dalam bab perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Syekh Nuzaimin rahimahullah menyebutkan ketika mengkritiki ilat tersebut adalah apabila ada seorang yang berharta, dia memiliki mobil yang megah, yang mewah. Mobil yang megah, yang mewah. Biasanya mobil yang mewah, yang megah ini biasa dimiliki oleh orang-orang kaya, ya kan? Ataukah seorang penguasa, ataukah para menteri. Apakah kemudian kita katakan haram bagi mereka untuk mengendarai kendaraan tersebut? Disebabkan kalau semisal dikendarai maka akan menyebabkan sedih, ya kan, hati-hati mereka para al-fuqara wal masakin. Jawabannya tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Demikian pula dalam hal membangun rumah, ada yang besar, ada yang kecil. Apakah seseorang dilarang untuk kemudian kita membangun rumah dalam bentuk yang mewah, yang megah, disebabkan karena alasan tersebut? Tentu jawabannya juga tidak. Demikian pula dalam hal berpakaian, banyak semisalnya. Sehingga beliau mengkritiki ilat yang disebutkan oleh sebagian para al-fuqaha tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, ini diantara dari ilat-ilat yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha terkait larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah ilat ini kembali kepada asal muasal hadis, yakni itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hukum seseorang menggunakan wadah-wadah ataukah piring-piring dengan berbagai macam jenisnya dalam perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan makan dan minum, apakah yang demikian dibolehkan? Ya kan, karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan larangan hanya pada sebatas masalah piring dan gelas yang digunakan oleh seseorang untuk makan dan minum menggunakan wadah-wadah tersebut. Sehingga masalah yang berikutnya, kalau misal seorang memiliki piring yang terbuat dari emas, apakah boleh baginya hanya sekedar memajangnya, apakah mungkin sebagai tempat parfum, ya kan, parfum yang mahal, wadahnya ternyata terbuat dari perak, terbuat dari emas, apakah dibolehkan? Ataukah seperti para wanita menggunakannya sebagai tempat selaknya, dan yang lainnya. Ini juga permasalahan yang dibahas oleh mereka para al-fuqaha. Dan Syekh Nuzaimin rahimahullahu ta'ala membagi masalah ini menjadi tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah dalam bab al-isti'mal fil akli wa syurb, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak tujuannya adalah untuk makan dan minum dari wadah-wadah tersebut. Sehingga segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk makan dan minum tidak hanya terkena kepada wadah-wadahnya. Di zaman sekarang ada sendok, ya kan, ada garpu. Ternyata ada sendok yang terbuat dari emas. Ada sendok yang terbuat dari garpu, yang terbuat dari perak, emas dan perak. Nah, seseorang makan menggunakan sendok dan garpu dari bahan emas dan perak tersebut. Nah, al-muhim, kapan seseorang menggunakan emas dan perak sebagai wadah dia makan dan minum, ini adalah perkara yang dilarang dan hukumnya haram berdasarkan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tadi kita bacakan, yang tadi kita sebutkan. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang keharamannya. Dilarang seseorang menggunakan wadah dengan berbagai macam jenisnya sebagai sarana, sekali lagi, dia makan dan minum menggunakan wadah tersebut. Kemudian masalah yang berikutnya adalah al-ittikhad, diistilahkan dengan makna al-ittikhad, sekedar menggunakannya. Nah, tanpa dia manfaatkan untuk dia mengambil manfaat dengannya, sebatas ittikhad, yakni dia mengambilnya. Semisal digunakan untuk perhiasan, ya kan, dia taruh di rumahnya piring terbuat dari emas, dia pajang di rumahnya sendok terbuat dari perak, ya kan, untuk sekedar perhiasan tanpa dia gunakan. Dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Nanti akan kita sebutkan khilaf ini juga berhubungan dengan masalah yang berikutnya. Kemudian masalah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Nuzaimin rahimahullahu ta'ala, al-isti'mal fi ghairil akli wasyurb. Kalau yang kedua tadi hanya sebatas menggunakan saja, tanpa sekedar sebatas mengambilnya saja sebagai pajangan yang dia pajang di rumahnya, tanpa dia manfaatkan, tanpa dia gunakan. Ini diistilahkan dengan istilah al-ittikhad. Yang ketiga, al-isti'mal fi ghairil akli wa syurub, digunakannya bahan-bahan yang terbuat dari emas dan perak namun bukan digunakan sebagai tempat dia makan tempat dia minum digunakan sebagai jam tangannya. Ada jam tangan terbuat dari emas, ya kan? Digunakan sebagai pensilnya. Ada pensil, bolpen ternyata terbuat dari emas, ya kan? Ataukah dia gunakan sebagai wadah parfumnya? Almuhim dia gunakan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak, namun bukan dalam perkara makan dan minum. Bisa digunakan sebagai wadah tempat parfum, bisa digunakan sebagai wadah untuk menyimpan bolpen dan pena, ataukah yang lainnya. Sehingga pembahasannya berbeda dengan al-itikhad. Kalau al-itikhad hanya sekedar seseorang memajangnya. Dalam masalah ini juga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Pendapat yang pertama yang menyebutkan haramnya seseorang menggunakan wadah-wadah dari bahan emas dan perak secara mutlak. Secara mutlak itu haram. Tidak boleh digunakan, baik digunakan sebagai wadah untuk dia makan dan minum, ataukah dia gunakan sebagai tempat-tempat yang lain yang tidak berhubungan dengan makan dan minum. Pendapat yang pertama yang menyebutkan hal secara mutlak adalah mazhab dari al-imamul arba'ah, al-imam al-hanafiyah, al-imam Abu Hanifah, malikiyah dari mazhab al-imam Malik rahimahullah, al-syafi'iyah dari mazhab al-imam al-syafi'i, demikian pula al-hanabilah dari mazhab al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Sehingga jumhur dari kalangan mazhab al-fuqaha al-arba'ah, mereka menyebutkan haramnya seseorang menggunakan wadah dari emas dan perak secara mutlak. Secara mutlak, sehingga dia tinggalkan wadah-wadah tersebut, dia ganti dengan wadah selain dari bahan emas dan perak. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa sih hukumnya makruh, tidak haram. Makruh, tidak haram. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian dari mazhab al-Hanabilah al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang terakhir yang menyebutkan menggunakannya hukumnya adalah yajuzu wala yahram, dibolehkan dan tidak haram. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Imam As-San'ani rahimahullah, al-Imam Syaukani rahimahullah, dan dirajihkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Al-Mu'im dan bab ini ada khilaf. Ada khilaf di antara para fuqaha, ada yang menyebutkan boleh, ada yang tidak. Namun di sana dikenal di kalangan mereka para fuqaha, ada kaidah yang dikenal dengan istilah al-khuruju minal khilafi amrun mahmudun. Kita mengeluarkan diri kita di dalam berpendapat ataukah melakukan sesuatu dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka para ulama adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang disukai, perkara yang disukai. Artinya kalau semisal di sana ada silang pendapat di antara para ulama, antara yang membolehkan dengan yang tidak, maka untuk lebih hati-hatinya kita tinggalkan perkara-perkara yang padanya ada perselisihan di antara para al-fuqaha, seperti menggunakan gelas sebagai sarana untuk kita menaruh bukhur, ya kan, bukhur, aroma minyak wangi yang berasal dari kayu-kayu yang kemudian kita membakarnya. Ini sebaiknya kita tinggalkan, karena sebagian pendapat di antara para fuqaha, bahkan jumhur dari kalangan para fuqaha, itu menyebutkan haramnya perbuatan tersebut. Walaupun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam fatwanya menyebutkan beberapa sisi dalil-dalil yang kuat yang menyebutkan bahwasanya pendapat yang sahih adalah pendapat yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Nailul Autar. Beliau menyebutkan wa ma dhahaba ilaihi Syaukani huwa alladhi tadullu alaihi al-adillah. Pendapat yang disebutkan ala Imam Syaukani rahimahullah, yaitu pendapat dibolehkannya seseorang menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak selain dari masalah dia menggunakannya untuk makan dan minumnya, itu dibolehkan, tidak diharamkan, adalah pendapat kata Al-Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih, yang ditunjukkan oleh al-adillah, dalil-dalil yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan beberapa rinci pendalilan beliau merajihkan dibolehkannya seseorang menggunakan bahan-bahan tersebut selain, sekali lagi, dalam masalah selain dari masalah yang berhubungan dengan makan dan minum, ini bukan perkara yang haram. Dalil yang pertama, beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan larangannya secara khusus. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Dzaifah bin Yaman menyebutkan larangan secara khusus, yaitu terkena kepada piring-piring dan gelas-gelas yang digunakan oleh seseorang untuk makan dan minum menggunakan wadah-wadah tersebut. La ta'kudu, ya kan, wa la tashrabu. Sehingga larangan ini disebutkan secara khusus, tidak bisa kita mutlakan ke perkara-perkara yang lainnya. Nah, sehingga bila menyebutkan fatakhsisuhu al-akla wa syurba bin nahi dalilun ala anna ma'adahuma ja'if. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pengkhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, larangan itu hanya terkena kepada makan dan minum saja, sebagai dalil yang selain dari keduanya itu dibolehkan. Ma adahuma jaiz, selain dari yang keduanya ini dibolehkan. Kemudian sisi yang berikutnya adalah beliau berdalil dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dengan kisahnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Salamah ini termasuk sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di hadis yang setelahnya. Larangan seseorang minum dari gelas-gelas yang terbuat dari perak. Rasul menyebutkan dia akan memasukkan di dalam perutnya bara api dari neraka jahanam. Itu akan disebutkan di hadis yang setelahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Ummu Salamah periwayat hadis ini dikisahkan beliau memiliki wadah juljul. Juljul itu artinya gelas kecil. Gelas kecil biasa di zaman sekarang digunakan oleh seorang untuk meminum teh, ya kan? Biasa ada gelas-gelas kecil, wadah-wadah kecil biasa digunakan untuk meminum teh, kopi dan yang semisalnya. Nah, diceritakan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha memiliki juljul min fiddah yang terbuat dari bahan perak. Beliau letakkan di juljul tersebut rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat ini fa kana an-nasu yustashfuna biha, dan manusia di zaman tersebut mereka meminta kepada Ummu Salamah agar bisa meminjamkannya untuk mengobati penyakit-penyakit mereka. Fayashfuna biiznillah, maka dengannya, dengan izin Allah Azza wa Jalla, mereka mendapatkan kesembuhan dengan berkah dari sebagian jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Atafan hadis ini disebutkan di dalam salah satu riwayat yang menyebutkan kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sehingga Syekh Nafawin rahimahullah berdalil dengan riwayat ini dibolehkannya seorang menggunakan wadah dari perak selain dari permasalahan makan dan minum karena ilat di dalam hadis Rasul hanya terkena kepada pemanfaatkan dalam hal makan dan minum tersebut. Ini dalam bab ini ada khilaf di antara para fuqaha, ada akhdun warad, ada bantahan, ada lagi sanggahan dari kalangan mereka para fuqaha. Yang lebih akhwat untuk kita, wallahu a'lamu bissawab, lebih hati-hatinya adalah kita keluar dari perselisihan para al-fuqaha tersebut. Nah, wallahu a'lamu bissawab, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Masih ada di sana tersisa beberapa masail al-fuqiyah terkait hadis Hudzaifah bin Yaman, dan insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah taala. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hadzakumullahu taala.